para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya? Tolak aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Seri ke-243 ini didukung oleh para pemain Mogan dan Tato sebagai prajurit Kediri, Rio sebagai Panji Ketawang, Margaret sebagai Dewi Sambi, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, Marlon sebagai Kaki Tanpa Roang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam pertarungannya melawan Dewi Sambi, Mesin mengalami perdarahan yang cukup berat. Tubuhnya menjadi lemah dan dia tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pertarungan. Suatu ketika dia lengah, Dewi Sambi datang menyerang dan melontarkan pukulan aji tapak wisanya. Mesin terpental jauh ke belakang dan jatuh ke dalam jurang. Dua orang prajurit Kediri yang diperintahkan turun ke dasar jurang memberikan laporan. Mesin sudah mati. Ulu hatinya hangus karena sambaran pukulan aji tapak wisa. Dewi Sambi merasa puas, kemudian memerintahkan prajurit-prajuritnya masuk ke dalam kubu. Bocah kecil, ayo ikut kami. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Tidak, tidak. Aku mau di sini saja. Kau jangan bandel, nak. Nanti kau kami seret keluar. Tidak, aku di sini saja. Aku disuruh menunggu adik kecil. Siapa yang menyuruhmu menunggu? Bibi Mesin. Ah, bibimu sudah tidak ada lagi. Dia sudah jatuh ke dalam jurang. Sekarang kalian akan kami bawa pergi. Tidak, tidak mau. Aku tidak mau pergi bersama kalian. Kalian pasti orang-orang jahat. Jangan ganggu adikku. Jangan. Oh, bayi ini masih merah, Kakang. Dia masih terlalu kecil. Dia juga harus kita bawa keluar. Begitulah perintah Tuanku Dewi Sambi. Jangan bawa adikku. Jangan bawa Ayu. Lepaskan dia. Jangan. Jangan ganggu adikku. Ah, diam. Ayo cepat. Kalian harus kami bawa keluar. Cepat. Tidak, kalian orang-orang jahat. Kalian orang-orang kejam. Lepaskan aku, lepaskan adikku. Jangan ganggu kami. Kalian jahat sekali. Kalau ada paman Kamandanu, kalian pasti dihajar habis-habisan. Ayo, kita bawa mereka keluar. Ayo. Jangan ganggu adikku. Kami di sini saja. Kami tidak mau kemana-mana. Lepaskan Ayu. Jangan ganggu dia. Jangan. Ayo. Mereka Tuanku Dewi. Hanya ada dua orang anak kecil. Yang satu masih bayi merah. Apakah kalian tidak menemukan orang yang lain lagi? Tidak ada Tuanku Dewi. Tidak ada siapa-siapa lagi. Ah, diam, anak brengsek. Nangis terus kau ini. Diam. Nanti kubanting kau. Sudahlah. Sekarang bakar saja gubuk liar itu. Ayo cepat, bakar. Baik Tuanku Dewi. Dua orang prajurit Kediri segera melompat mendekati gubuk. Kemudian mereka menjulurkan obornya ke arah atap gubuk yang terbuat dari anyaman daun-daun ilalang. Atap gubuk segera menyala. Api terus merembet kemana-mana. Dan sebentar kemudian, gubuk itu pun sudah dimakan api. Cahaya merah membumbung ke angkasa. Sementara itu, Ayu Wandira masih terus menangis dalam dekapan seorang prajurit Kediri yang berbadan kekar. Ketika mereka tengah memandangi gubuk yang sedang dimakan api, mendadak dua buah bayangan berkelebat ringan. Bagaikan dua ekor kera yang besar, dua bayangan itu segera menyambar Ayu Wandira dan Panji Ketawang. Raja, siapa kalian ini? Kau tidak pantas mengetahui siapa diri kami. Kalian ini manusia-manusia berhati binatang. Kalian tidak patut hidup di muka bumi ini. Apakah kalian berdua masih sanak saudara penghuni gubuk liar itu? Itu bukan urusanmu. Yang jelas, kami tidak suka melihat perbuatan kalian yang di luar batas perikemanusiaan ini. Kalian telah membakar rumah orang dan menculik anak-anak kecil. Perbuatan macam apa ini? Kami adalah wakil dari pemerintah Kediri. Kami bertindak tidak atas dasar perorangan. Aku tidak peduli kalian bertindak atas dasar apa. Kami tidak takut pada pemerintah Kediri. Katakanlah pada junjungannya. Katakanlah pada Jaya Katuang bahwa aku tidak takut padanya. Pemerintah Kediri sudah berbuat sewenang-wenang pada rakyat kecil. Dan itu suatu pertanyaan bahwa umur pemerintah Kediri tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Tutup mulutmu. Ayo, tangkap dua orang itu. Tangkap mereka. Kalau melawan, bunuh saja. Bunuh saja mereka. Ayo cepat. Bayangan itu yang ternyata adalah bumi raga runtim dan sakit tanpa roa segera berkelit ke kiri ataupun ke kanan untuk menghindari serangan-serangan prajurit-prajurit Kediri. Sambil menggendong panji ketawa, Sakti Tanpa Roang terus mengadakan perlawanan. Demikian juga Nini Raga Runting, sambil menggendong Ayu Bandira yang masih terus menangis. Nenek-nenek pendekar itu terus mengamuk. Dewi Sambi yang semula hanya menonton saja, sekarang mulai terjun ke kancah pertarungan. Dengan ajian pukulan tapak wisanya, dia terus memburu Nini Raga Runting. Jelas keadaan kita tidak menguntungkan. Kalau terus mengadakan perlawanan, kita iya, keadaan kita memang tidak menguntungkan. Jumlah mereka banyak sekali, dan lagi perempuan setan itu mempunyai pukulan maut. Wah, kalau tidak berkelit ke kiri dan ke kanan, pukulannya bisa menyambar mukaku. Iya, dan lagi kita harus bertarung dengan menggendong tuh anak kecil ini. Keadaan kita semakin bertambah terjepit, Kambing Peong. Panji, sedang apa kau ini? Kakek Tanpa Roang. Ya, ini Kakek Tanpa Roang. Dan itu si Kambing Peong. Sudahlah, kau tidak perlu takut lagi. Orang-orang itu sepertinya sudah tidak mengejar kita lagi. Diam saja. Diam saja. Ini nenek. Sayang, jangan nangis ya. Sudah. Ayolah, kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Lebih baik kita segera pulang saja, Kami Beot. Pulang kemana, Sapi Ompong? Kemana lagi? Kau kan punya rumah. Nah, bawalah Ayu Wandira ke rumahmu. Dan Panji Ketawang, biar ikut aku ke Landung Lanang. Iya, begitu juga bagus. Namanya pembagian yang adil. Biarlah Ayu Wandira ikut bersamaku. Nah, ayo Panji Ketawang. Ada apa kau nak? Ada apa? Saya sedih sekali, Kakek Tanpa Roang. Saya juga takut. Sudahlah, kau tidak perlu sedih. juga tidak penuh takut. Tapi Bibi Maisin, Bibi Maisin di mana, Kek? Aku juga tidak tahu di mana Bibimu. Kita tidak mempunyai waktu untuk mencarinya. Orang-orang itu tadi sangat kejam. Kita harus menjauhi mereka. Sudahlah, kau tidak perlu memikirkan Bibimu. Nanti kalau keadaan sudah aman, kita akan mencarinya bersama-sama, ya. Sudahlah, sapi ompong. Ayo kita berangkat. Tidak usah banyak omong lagi. Berhasil kabur, Tuanku Dewi. Mereka berhasil membawa kabur dua anak kecil itu, Tuanku Dewi. Kalian ini prajurit-prajurit apa? Jumlah kita lebih banyak, tapi menangkap dua orang tua bangka saja tidak becus. Sudah, sudah. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Lalu bagaimana dengan mayat wanita yang di bawah sana itu, Tuanku Dewi? Apakah tidak sebaiknya kita ambil saja untuk barang bukti? Apa maksudmu? Ya, barangkali Tuanku Dewi ingin membuktikan pada pemerintah Kediri bahwa wanita pelarian itu sudah berhasil diamankan. Tidak perlu. Yang penting, kita sudah berhasil menyingkirkannya. Itu sudah cukup. Ayo kita berangkat. Dan kau, Empu Tanduk, bawalah obor. Dan kau berjalan paling depan. Dan prajurit-prajurit Kediri segera meninggalkan gubuk yang masih menyala terang. Mereka merayap turun melalui tebing-tebing di sekitar lereng Arjuna. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat meninggalkan kudanya. Dewi Sambi segera naik ke atas punggung kuda, diikuti yang lain-lainnya. Selanjutnya mereka pun berkuda meninggalkan lereng Gunung Arjuna malam itu juga. Desa Kumepar. Hei, Kamandano. Apa? Apa Sakawuni? Kerjamu melamun terus. Apa lagi yang kupikirkan? Sebentar lagi kau akan bertemu dengan istrimu, anakmu, dan keponakanmu. Seharusnya kau merasa gembira. Kau tadi bertanya apa, Sakawuni? Aku bertanya, bukankah desa yang di bawah itu tadi namanya Desa Kumepar? Iya, desa itu namanya Desa Kumepar. Ada apa? Kalau begitu, lereng Gunung Arjuna sudah tidak terlalu jauh lagi. Iya, tapi walaupun tidak terlalu jauh, perjalanannya sangat sukar. Kau tidak perlu mengajari aku, Kamandanu. Aku jauh lebih tahu tentang lereng Gunung Arjuna dibanding siapapun juga. Iya, benar Sakawuni. Bahkan kaulah yang membawaku ke lereng Gunung Arjuna ketika aku dikejar-kejar Empu Bajil dan kawan-kawannya beberapa waktu yang lalu. Tentu saja kau jauh lebih mengenal tentang lereng Gunung Arjuna daripada aku. Dengar, Kamandanu. Aku mendengar derap orang-orang berkuda menuju kemari. Ayo, kita bersembunyi di balik semak belukar itu. Cepat, Sakawuni. Satu-satunya jalan untuk menuju lereng di atas sana. Tak ada lagi jalanan yang lain. Aku khawatir mereka telah menemukan kubuku, Sakawuni. Kalau begitu, ayo cepat. Kita naik ke atas tebing. Ayo, Kamandano. Mereka sudah jauh. Kita harus segera sampai ke gubukmu. Hiya! Banyak sekali tapak kaki kuda di sini. Iya, mereka tentu meninggalkan kuda-kuda mereka di tempat ini. Dan selanjutnya mereka naik dengan jalan kaki. Lihat, ada beberapa buah obor dilemparkan ke semak belukar. Kalau begitu mereka datang ke lereng Gunung Arjuna sudah sejak semalam tadi. Apa saja yang telah mereka lakukan di atas sana? Dewi Sambi adalah seorang pendekar wanita yang cukup tangguh dan berilmu tinggi. Aji tapak pisahnya sungguh-sungguh luar biasa. Tapi dia juga seorang pendekar wanita yang sangat kejam. Iya, di samping kejam, dia juga menaruh dendam pada kita. Sudah beberapa kali kita sempat bertarung dengan wanita iblis itu, dan kemudian berhasil meloloskan diri. Aku tidak bisa membayangkan kalau dia sampai bisa menemukan kubuku. Dia pasti akan menganiaya Mesin. Oh, lihat, Kamandano. Lihat ke sana. Ikuti arah telunjuk ini. Itu! Di balik pohon-pohon yang besar itu. Oh, bukankah ada asap tebal mengepul muncul dari daun-daunan pohon itu? Iya, tidak, Kamandano? Iya, aku melihatnya, Sakawuni. Celaka. Jangan-jangan mereka telah membakar kubuku. Ayo cepat, Sakawuni. Kita harus segera sampai di lereng sana. Cepat, Sakawuni. Iya. Walaupun jalanan semakin menanjak dan berbahaya, Arya Kamandanu terus memacu kudanya. Sakawuni dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Kabut tipis semakin lama semakin hilang, terkena sengatan matahari yang semakin terang. Arya Kamandanu kelihatan sudah tidak sabar lagi. Dia tinggal memacu kudanya untuk menyeberangi sebuah tebing yang mencorok ke dalam. Di balik tebing itulah terletak gubuknya, yang selama ini ditempati oleh Meisin, Ayu Wandira dan keponakannya, Panji Ketawang. Tiba-tiba Arya Kamandanu menghentikan kudanya di tikungan tebing. Gubuk itu tinggal kurang lebih 30 depa lagi jaraknya. Arya Kamandanu hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Gubuk yang dengan susah payah dibangun, sekarang sudah hampir seluruhnya musnah menjadi arang. Tidak. Ada yang telah membakar gubukmu, Kamandanu. Dia telah membakar gubukku. Itu sama saja telah membakar hidupku. Pastilah itu perbuatan Dewi Sambi dan prajurit-prajurit Kediri. Rupanya semalam mereka datang kemari. Dewi Sambi. Wanita iblis itu. Suatu ketika harus membayar hutang-hutangnya padaku. Membayar sampai lunas. Iblis betina, aku akan membuat perhitungan denganmu kelak. Aku tidak terima. Aku, Arya Kamandanu, suatu ketika akan membalas perbuatanmu yang biadab ini. Kau telah membakar gubukku, dan kau telah menculik keluargaku. Mengajar, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus mencarimu, Dewi Sambi. Aku akan mencarimu. Tunggu dulu, Kamandanu. Sabar dulu. Kau jangan menghalang-halangi aku, Sakawuni. Aku bisa melihat sendiri seperti apa kekejaman mereka itu. Lihat! Lihat bekas-bekasnya masih nampak dengan jelas. Gubukku dibakar habis. Dan mereka telah menculik keluargaku. Mereka telah membawa Mesin, Aiwandira, dan Panji Ketawa. Tunggu dulu. Tenang dulu, Kamandanu. Marilah kita renungkan peristiwa ini barang sejenak. Belum tentu Dewi Sambi membawa istrimu dan keponakanmu itu. Tidak. Aku harus mencarinya. Sekarang juga. Kemana kau akan mencarinya? Aku tahu sarang mereka. Aku tahu sarang para penjahat itu. Mereka pasti ke Jasin Wungka. Aku akan obrak-abrik Jasin Wungka. Aku harus membalas perbuatan mereka yang biadab ini. Kamandanu, kau harus berpikir dengan sehat. Jangan terburu nafsu. Coba perhatikanlah baik-baik. Halaman rumah ini semalam telah menjadi ajang perkelahian yang sengit. Lihat saja. Ada dua orang prajurit roboh binasa. Mayat mereka tertelungkup di atas semak belukar. Dan di tempat ini banyak sekali terdapat cacaran darah. Kukira kakak Mesin telah memberikan perlawanan yang cukup sengit. Jadi menurut pendapatku, mereka tidak mungkin membawa istrimu. Karena istrimu telah memberikan perlawanan ketika akan ditangkap Kamandanu. Iya, kau benar, Cakawuni. Tapi di mana Mesin sekarang ini? Di mana Aiwandira dan Panji Ketawa? Nah, kitalah yang harus mencari mereka, Kamandanu. Mereka sudah membakar habis gubukku. Apakah mungkin mereka membiarkan Mesin dan keluargaku tetap hidup? Kalau mereka juga membunuh keluargamu, mereka tidak mungkin membawanya pergi dari tempat ini. Mereka tidak akan mau bersusah payah menggotong mayat melalui jalanan yang licin dan berbahaya. Karena itu masih ada harapan, Kamandanu. Kita harus mencarinya. Ayo, kita cari di sekitar tempat ini. Tak ada perlunya kau meraung-raung, meratapi, dan menyesali apa yang sudah terjadi. Lebih baik kita berusaha, Kamandanu. Baiklah, Sakawuni. Ayo, kita mencari mereka. Lihat, Kamandanu. Ada cecaran darah di sekitar tempat ini. Lihat. Benar, Sakawuni. Perkelahian itu pasti berlangsung sampai di tempat ini. Mungkin semula perkelahian terjadi di tengah halaman sana. Tapi kemudian, mereka bergeser sampai ke tempat ini. Kamandanu, apakah jurang itu cukup dalam? Maksudku, jurang yang di bawah itu. Apakah cukup dalam? Aku tidak pernah pergi ke bawah sana. Tapi, ya, cukup dalam juga. Paling tidak sedalam 2 kali pohon bambu. Tapi kita tidak bisa turun, Sakawuni. Kecuali kita mengambil jalan memutar, dan itu agak jauh. Tidak apa-apa. Ayo, kita lihat ke bawah jurang sana. Barangkali ada yang bisa kita temukan di sana. Thank you. Apa yang kau lakukan di situ, Ratanca? Memetik daun daunan, ayah. Lihat, aku dapat banyak sekali. Aduh, daun apa yang kau petik itu? Kau ini bagaimana? Itu salah, bukan yang itu, Ratanca. Daun seperti itu tidak ada gunanya, kecuali untuk menjadi makanan ular. Bukan daun itu yang kumaksudkan. Ini lihat. Daun yang seperti ini. Pinggirnya bergerigi kecil-kecil. Daunnya selebar tangan anak kecil. Selebar tanganmu itu. Dan bentuk daunnya agak lonjong. Lihat, seperti ini. Jadi, daun-daun yang kupetik ini tidak ada gunanya, ayah? Sudah kukatakan, gunanya hanya untuk menjadi makanan ular. Kau ini selalu salah. Kemarin kau memetik daun-daunan yang mengandung racun. Sekarang kau memetik daun-daunan makanan ular. Ah, coba perhatikan baik-baik. Lihat daun yang kumaksudkan. Bentuknya seperti ini. Nah, warnanya juga seperti ini. Hijau agak kebiru-biruan. Coba, aku mau tahu. Apakah kau masih ingat apa namanya daun-daunan ini, Ratanca? Daun kinangan, ayah. Ah, benar. Daun kinangan. Ah, coba, apa khasiatnya? Khasiatnya untuk menurunkan panas badan dan menghilangkan demam. Ah, benar sekali. Lalu, daun yang seperti ini, apa namanya? Daun sembulu, ayah. Khasiatnya untuk membuat boreh orang-orang yang luka memar. Ah, pintar. Pintar sekali. Lalu daun yang ini, yang lebar-lebar dan warnanya agak kekuning-kuningan ini, ya? Daun kayangan, ayah. Benar, ayah? Ya, benar sekali. Daun ini namanya memang daun kayangan. Gunanya untuk menyembuhkan orang yang sakit muntah darah. Nah, cukup. Sepertinya kau sudah menghafal semua jenis-jenis daun-daunan yang kuajarkan padamu. Baik namanya, bentuk dan warnanya, juga khasiatnya. Sekarang, carilah daun ini. Daun yang pinggirnya bergerigi kecil-kecil ini. Cepat sana. Baik, ayah. Oh, ayah! Ada apa, Ratanca? Ada apa? Mengapa kau menjerit? Lihat, ayah. Lihat. Ada manusia tergeletak di sini, di balik rumpun semak belukar ini. Lihat, ayah. Ya. Siapa orang ini? Nampaknya dia terluka parah, Ratanca. Mungkin dia terjatuh dari atas sana, ayah. Iya, lukanya memang cukup parah. Parah sekali. Nampaknya dia banyak kehilangan darah. Apakah dia masih hidup, ayah? Ah, coba, Ratanca. Kau bantu aku mengangkat tubuh orang ini ke bawah pohon sana. Tempat ini terlalu panas. Dan lagi, banyak semutnya. Coba, kau bantu aku mengangkatnya. Baik, ayah. Ratanca, kau di sebelah sana. Kau di bagian kakinya. Ayo, kita angkat bersama-sama. Cukup sejuk. Sepertinya orang ini sudah mati, ayah. Sudah tidak bergerak-gerak lagi. Orang ini terluka berat, terluka parah. Memang sebentar selalu kelihatannya seperti sudah mati. Coba saja, kau tekan urat-urat di pergelangan tangannya. Sudah tidak ada lagi denyutnya, kan? Kakinya juga sudah dingin, ayah. Dingin dan nampaknya sudah agak kaku. Coba kau diam dulu, Ratanca. Aku akan memeriksanya orang ini. Ya, masih terdengar ada denyut kehidupan jauh di dalam tubuh orang ini. Tapi samar-samar sekali. Denyut itu sangat lemah, lemah sekali. Tapi yang penting, denyut itu masih ada. Berarti masih ada harapan. Apakah orang ini masih bisa ditolong, Ayah? Dia terluka parah, Ratanja. Walaupun dia masih hidup, tapi dia terluka parah sekali. Harapan memang masih ada, tapi kecil sekali. Harapannya tipis. Apakah Ayah bermaksud menolong orang ini? Kau ini bagaimana, Ratanja? Sepertinya kau ini tidak tahu siapa ayah angkatmu ini. Wong Yin adalah seorang ahli obat-obatan. Hampir seluruh orang-orang di Pantai Pasuruan kenal siapa ayah angkatmu ini. Memang, pekerjaanku adalah menolong sesama hidup. Tentu saja, aku bermaksud menolong orang ini, Ratanja. Tapi, kita lihat saja bagaimana nanti. Lihat, Ayah. Ada orang berlari dari ke arah sini. Lihat, Ayah. Ya. Ayo, kita bersembunyi, Ratanja. Dia pasti sedang mencari orang yang terluka parah ini. Kalau dia menemui kita di sini, bisa terjadi kesalahpahaman. Kita bisa dituduh sebagai orang yang telah membuat dia terluka parah. Ayo cepat datang, Cak. Ayo kita bersembunyi. Baik, Ayah. Mungkin menemukannya. Kita sudah mencarinya ke sana kemari. Kita harus terus mencarinya, Kamandanu. Jangan cepat berputus asa. Kakak Mesin! Mesin! Mesin! Lihat, Kamandanu. Ada cecaran darah yang sudah mulai mengering di tempat ini. Ayo, kita ikuti saja cecaran darah ini. Oh, ya Dewa Jagat Batara. Mesin! Benarkah dia itu Mesin? Lihat, Sakawuni. Lihat. Siapa yang tergeletak di bawah pohon itu? Mesin! Mesin! Danu, istrimu ini terluka parah. Rupanya dia terkena pukulan Aji Tapak Wisa. Ulu hatinya sampai hangus. Oh, wanita iblis itu suatu ketika akan mendapatkan balasannya. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Mesin. Mesin. Dengarlah aku, Mesin. Ini aku, Arya Kamandanu, suamimu. Kau tidak mendengar aku, Mesin? Lihat Sakawuni, dia sadar kembali. Tenang, Kamandanu, tenanglah. Biarkan dia sadar sepenuhnya. Kamandanu. Ya, Mesin. Aku Arya Kamandanu. Aku suamimu. Bukan aku, Mesin. Aku datang terlambat. Kakang Kamandanu. Apakah kau benar-benar mencintaiku? Mesin, kenapa kau bertanya begitu? Tentu saja aku mencintaimu. Apakah kau percaya darah bahwa aku pun mencintaimu? Aku telah mengorbankan segala-galanya untuk cintaku ini, kakak. Aku rela menyerahkan nyawaku demi cintaku padamu. Mesin, jangan kau berkata begitu. Kau adalah istriku. Istriku yang paling kucintai. Kau akan segera sembuh. Dan kita akan hidup bahagia sebagai suami istri. Tolonglah dari Ayu Wantira dan Panji Ketawa. Pati. Arya Kamandanu bagaikan orang kesetanan. Dia terus mendekap tubuh Maisin. Dia mendekap tubuh istrinya sambil terus menjerit-jerit si kencang-kencangnya. Kemudian dia bergulung-gulung seperti anak kecil. Sakawuni tidak bisa berbuat apa-apa. Hatinya ikut terbawa oleh suasana kesedihan yang mencekam. Ada dua orang sibuk mencari daun-daunan di dalam hutan di sekitar lereng Gunung Arjuna. Yang seorang berusia agak lanjut, tubuhnya sedikit kurus, tapi nampaknya cukup sehat. Sedang yang seorang lagi adalah bocah kecil yang bertubuh gemuk dan lucu. Mata bocah itu bundar dan berkilat-kilat, memancarkan hasrat hidup yang lugu. Sesaat mereka menghentikan pekerjaannya, ketika tiba-tiba si bocah menemukan tubuh seorang wanita yang tergeletak di dalam semak belukar. Ketika mereka tengah memeriksa wanita itu, mendadak terdengar suara orang memanggil-manggil. Mereka pun segera bersembunyi. Dan muncullah Sakawuni yang kemudian diikuti Arya Kamandanu. Sudah beberapa saat lamanya mereka mencari-cari Maisin. Maisin, Maisin, oh, Maisin. Kakak Maisin, dia terluka cukup parah. Lihat pas kau ini, lu hatinya sampai hangus. Dia terkena pukulan Aji Tapak Wisa. Suatu saat, aku akan membuat perhitungan dengan wanita iblis yang bernama Dewi Sambe itu. Lihat, Kamandanu. Dia sadar. Kakak Maisin sudah sadar. Lihat, tubuhnya mulai bergerak-gerak, Kamandanu. Maisin, Maisin. Maisin, ini aku, suamimu. Aku Arya Kamandanu. Kakak Kamandanu. Iya, akulah Arya Kamandanu. Maafkan aku, Maisin. Aku datang terlambat. Kau adik Wuni. Iya, kakak Maisin. Aku Sakawuni. Ayo, Kamandanu. Kita harus segera menolong kakak Maisin. Ayo, kita bawa naik ke atas. Tidak usah, adik Wuni. Jangan. Kau harus segera mendapat perawatan, kakak Maisin. Luka-lukamu cukup parah. Terima kasih, adik Wuni. Tidak usah. Luka-luka aku sangat parah. Sakitnya bukan main. Bulu hatiku seperti terbakar. Panas sekali rasanya. Kau terkena pukulan Aji Tapak Wisa, Maisin. Kami harus segera mengobatimu. Kakak Kamandanu. Sekarang aku ingin minta kepastianmu, kakak. Kepastian tentang apa, Maisin? Katakanlah. Ayo, katakanlah. Kepastian tentang apa? Apakah Kakang Kamandanu sesungguhnya mencintai aku? Maisin, mengapa kau bertanya seperti itu? Tentu saja aku mencintaimu. Kau adalah istriku. Kau akan segera sembuh, Mesin. Dan kita akan hidup bahagia selama-lamanya. Jadi, kau benar-benar mencintaiku, kakak. Tentu saja aku mencintaimu, Mesin. Aku sangat mencintaimu. Dan apakah kau percaya bahwa aku pun sesungguhnya mencintaimu, kakak? Iya, aku percaya. Aku percaya padamu, Mesin. Aku sudah mengorbankan segalanya. Aku sudah melakukan segalanya. Aku hanya berharap bahwa kau mau percaya padaku. Aku mencintaimu, kakak Mandano. Aku ingin menjadi istrimu yang baik. Aku tidak mempunyai keinginan apa-apa lagi, kecuali ingin menjadi istrimu dengan baik. Sudahlah, Mesin. Sudahlah. Aku pun ingin menjadi suamimu dengan baik. Sudahlah. Lupakanlah masa lalu kita yang suram. Kau harus segera sembuh. Mesin. Mesin. Tidak, Mesin. Kakinya mengejar, Kamandano. Wajahnya menjadi sangat pucat. Aku sudah tidak kuat lagi, kakak. Kau harus kuat, Mesin. Kau harus sabar. Jangan putus asa. Kau harus berusaha untuk sembuh. Kakak Kamandano, aku titipkan Ayu Wandira dan Panji Ketawa. Carilah mereka. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Carilah sampai ketemu, kakak. Dan setelah ketemu, rawatlah mereka. Kasihan mereka. Anak-anak kecil yang malang. Oh, tidak usah khawatir, kakak Mesin. Kami akan mencari mereka sampai ketemu. Tapi di samping itu, kau pun harus sembuh. Kakak Mesin tidak putus asa. Kakak Mesin juga harus berusaha untuk sembuh. Kakak Kamandano, maukah kau meluluskan permintaanku? Permintaan apa, Mesin? Katakanlah. Aku pasti akan meluluskannya. Selama ini kita hidup sebagai suami istri, tapi kita hidup sendiri-sendiri. Kita tidak pernah merasakan kehangatan sebagai sepasang suami istri. Kau tak pernah menyentuhku. Kau tak pernah membelaiku. Kau selalu mendiamkan aku dalam dunia penderitaan. Maafkan aku, Messi. Maafkan aku. Aku telah berbuat tidak adil padamu. Maafkan aku, istriku. Kakang Kamandano, alangkah bahagianya jika seandainya kau mau menciumku sekarang ini. Ciumlah aku, kakang Kamandano. Ciumlah istrimu. Kau tidak pernah melakukannya, bukan? Hanya inilah permintaanku, kakang Kamandano. Aku hanya membutuhkan sebuah ciuman yang tulus dan bersih dari suamiku. Mesin. Mesin. Arya Kamandanu tidak menunggu lebih lama lagi. Sambil menangis tersedu-sedu, dia segera mendekap tubuh Maisin. Dia mendekap dengan erat sekali. Kemudian dia mencium mulut Maisin yang berlumuran dengan darah. Dia mencium hati darah itu hingga bersih. Dan dia juga membersihkan darah yang meleleh di sekitar hidungnya dengan lidahnya. Dia sama sekali tidak merasa jijik. Dia justru merasa bangga dan bahagia bisa membersihkan darah di wajah Maisin dengan mulutnya. Dia membelai rambut wanita Mongolia itu dengan penuh kasih sayang. Dia selama ini merasa telah menelantarkan Maisin. Dan sekarang dia ingin menebus kesalahannya itu. Dia ingin mencurahkan seluruh kasih sayang dan perasaan cintanya kepada istrinya yang selama ini telah disia-siakannya dan telah dibuat sakit hatinya. Tapi mendadak Arya Kamandanu berhenti mencium. Sambil mencengkram kedua belah pundak Maisin, dia menatap wajah istrinya yang semakin nampak pucat. Arya Kamandanu menjadi cemas ketika melihat napas Maisin tersengal-sengal. Maisin. Maisin. Maisin. Maisin. Maisin. Maisin. Maisin. Maisin. Lihatlah Sakawuni. Lihatlah istriku ini. Dia sudah meninggalkan kita. Apakah benar-benar dia sudah meninggalkan kita, Kamandanu? Lihatlah. Dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Apa saya sudah tidak berdesah lagi? Dia sudah meninggalkan kita, Sakawuni. Maisin. Maafkan aku, Maisin. Aku berdosa besar padamu. Apa aku harus menebus dosa-dosaku ini? Iya. Nampaknya dia memang sudah meninggalkan kita, Kamandan. Aku menyesal sekali. Selama ini aku telah seringkali membuat hatinya sakit. Selama ini aku telah menyia-nyiakan cintanya. Dia adalah seorang istri yang sangat baik. Dia adalah seorang wanita yang berbudi luhur. Hatinya seperti emas. Jiwanya laksana intan berkilauan. Aku benar-benar merasa tidak berharga. Aku menjadi kotor. Kotor sekali. Kamandanu. Tapi aku masih belum yakin benar bahwa istrimu sudah meninggal. Ada beberapa bagian tubuhnya yang masih hangat. Tapi lihatlah, Wuni. Kakinya sudah menjadi kaku. Kaku dan dingin. Dan sudah tidak ada lagi nafasnya. Denyut nadinya juga sudah tidak ada. Bukankah itu berarti dia sudah meninggal? Bukankah dia sudah meninggal? Sudah meninggal, Sakawuni. Sudah. Kalau memang istrimu sudah meninggal, kau harus menerima kenyataan pahit ini. Semua orang akhirnya akan mati juga, Kamandanu. Kalau yang maha kuasa menghendaki, tak ada yang bisa melawan maut. Sudahlah, Kamandanu. Tak perlu kau menyesali apa yang telah terjadi. Bagaimana aku tidak menyesal, Uni? Aku telah berbuat dosa besar pada wanita ini. Dia datang dari negeri yang jauh. Dan di tanah Jawa ini, dia menjadi buronan pemerintah Kediri. Dia menjadi buronan bersama suaminya yang kemudian meninggal di atas pangkuannya. Tapi rupanya, penderitaan itu belumlah cukup baginya. dia masih harus menderita karena perbuatan kakak kandungku sendiri, Arya Dwi Pangka. Seharusnya aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Seharusnya aku memberikan penghiburan padanya, dan bukan justru menambah penderitaan. Maafkan aku, Nesin. Maafkan aku, suamimu yang kejam ini. Kamandanu, kau tidak bisa terus-menerus meratapi kematian istrimu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, Wuni? Sebaiknya kita angkat istrimu dan kita bawa ke atas sana. Kita baringkan dia dalam kubuknya. Tapi tubuhku sudah habis terbakar. Tapi kita tidak bisa terus-menerus berada di tempat ini, Kamandanu. Kita harus segera membawa istrimu ke atas. Baiklah, aku akan menganyam daun ilalang untuk atap. Aku akan membuat sebuah balai bambu untuk membaringkan istriku. Mari Sakawuni, mari kita angkat dia. Arya Kamandanu dan Sakawuni kemudian mengangkat tubuh Maisin. Mereka menggotong Maisin naik ke atas tebing. Perjalanan agak sukar dan terpaksa menggunakan jalan memutar. Tapi akhirnya mereka pun sampai di atas tebing. Dan Arya Kamandanu memparingkan tubuh Maisin di halaman gubuknya. Maisin tergeletak dengan tenang. Wajahnya pun nampak tentram sekali. Dan dia sepertinya bukan mati, melainkan hanyalah tidur pulas. Mereka membawanya pergi, Ayah. Mungkin mereka itu saudara-saudaranya. Kau lihat laki-laki yang menangis itu tadi, Ratanca? Iya, aku melihatnya, Ayah. Yang membawa pedang besar di pinggangnya itu, kan? Nah, laki-laki itulah suami wanita yang terluka parah itu. Sedangkan wanita yang satunya lagi, mungkin temannya atau sanak saudaranya. Apakah wanita yang terluka parah itu benar-benar sudah mati, Ayah? Entahlah, Ratanca. Aku tidak tahu pasti. Mungkin juga dia sudah mati, atau mungkin juga belum. Kadangkala seseorang yang mengalami pingsan berat nampaknya seperti orang yang sudah mati, tapi sebenarnya dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, Ayah harus menolongnya. Kasihan wanita yang malang itu, Ayah. Benar, Ratanca. Kita harus menolongnya. Tapi kita harus mencari cara untuk menolongnya. Kita temui saja mereka itu, Ayah. Ah, tidak bisa. Nanti akan terjadi salah paham, Ratanca. Nanti dikira kita yang telah melukai wanita itu. Sebaiknya kita menggunakan cara lain, Ratanca. Kita tidak bisa terang-terangan menolong wanita yang terluka parah itu. Bola matahari sudah sejak tadi meluncur turun dan tenggelam di permukaan cakrawala. Jubah sang Dewi Malam mulai menjamah lereng gunung Arjuna dan sekitarnya. Kabut tipis melayang di sela-sela pohon. Beberapa ekor burung malam terbang sambil mengepak-ngepakkan sayapnya, kemudian lenyap di balik kabut malam yang dingin. Arya Kamandanu dan Sakawuni duduk di tengah-tengah halaman, di depan gubuk yang sudah sebagian besar menjadi arang. Sementara Maisin terparing tenang di hadapan mereka. Arya Kamandanu nampak masih terus meratapi kemalangan yang menimpa diri istrinya. Sakawuni sudah berhenti menghibur Arya Kamandanu. Sejak siang tadi tak henti-hentinya dia berusaha menyadarkan laki-laki yang pernah merebut hatinya itu. Kamandanu, kita tunggu saja sampai besok pagi. Kita tunggu sampai besok pagi. Dan setelah itu, apa yang akan kita lakukan, Sakawuni? Kita hanya ingin memperoleh kepastian. Apakah istrimu sudah benar-benar meninggal? Kalau memang dia benar-benar sudah meninggal, ya, kita harus menguburkannya. Hesin. Aisyah. Aku akan pergi sebentar ke Mandano. Aku akan mencari kayu-kayu kering untuk membuat perapian. Aku di sini saja, Sakawuni. Iya. Aku tidak bisa meninggalkan istriku tidur seorang diri. Iya. Memang sebaiknya kau di sini. Menunggu kakak Mesin. Apakah kau masih menyimpan batu api? Iya. Aku masih menyimpan beberapa potong. Kalau begitu aku pergi dulu ke Mandano. Kau tidak usah pergi terlalu jauh, Buni. Di belakang gubuk ini banyak sekali ranting-ranting kering. Kau bisa mendapatkannya dengan mudah. Sakawuni tidak menjawab. Dia langsung melompat dan sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap ditelan kabut. Sementara Arya Kamandanu duduk diam sambil terus menerus memandang wajah istrinya yang pucat pasi. Kulihat wajahmu cantik sekali malam ini. Kau memang seorang wanita yang cantik. Cantik luar dan dalam. Aku menyesal karena selama ini telah menyia-nyiakan kecantikanmu, Mesis. Aku menemukan sebuah batu permata yang sangat berharga. Tapi aku telah mencampakkannya begitu saja. Aku adalah laki-laki yang paling bodoh di dunia ini. Aku bodoh dan bernasib sial. Arya Kamandanu. Tahu apa sekarang kau ini? Menyesali nasib? Mengutuk diri sendiri? Memaki-maki diri sendiri? Apapun yang kau lakukan sekarang ini, istrimu tidak mungkin bangun kembali. Istriku. Kembali Arya Kamandanu menangis tersedu-sedu meratapi kemalangan yang menimpa diri istrinya dan hidupnya. Air matanya mengucur dengan deras. Selama hidupnya, baru dua kali dia menangis seperti itu. Pertama kali ketika melihat jasad ibunya dimasukkan ke dalam kuburnya. Dan kedua ialah sekarang ini, saat menyaksikan istrinya terbaring dalam keadaan tenang di hadapannya.